الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas, ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kepada kita anugerah serta kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Sehingga alhamdulillah atas izin darinya kita berkesempatan untuk hadir di tempat yang mudah-mudahan berbarakah ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan satu ibadah taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bertalabul ilm, menuntut ilmu agama. Maka tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah meluruskan niat kita, memperbaiki keikhlasan kita, sehingga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini berbuah kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah informasi yang ingin kami sampaikan, bahwa yang telah kita ketahui dan terpublikasi di berbagai media bahwa pembicara pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf dari Tasikmalaya, dan akan membawakan tema membimbing buah hati menggapai ridho ilahi, melindungi anak dari radikalisme sejak dini. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, beliau meminta uzur kepada kita semua dikarenakan kesehatan beliau yang tidak memungkinkan. Beliau sedang sakit dan tidak bisa untuk hadir di tengah-tengah kita, dan kita doakan ya syafahullah syifaan ajilan ghaira ajil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lekas memberikan kesembuhan kepada beliau. Dan insyaallah yang akan menggantikan pada kesempatan siang hari ini adalah ustaz kita. Beliau adalah Al-Ustaz Abdul Mukti LC, pengasuh Pondok Pesantren Anwarus Sunnah Petanahan. Dan insyaallah beliau akan membawakan tema 9 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang telah kita agendakan untuk terlaksana pada hari ini, yaitu daurah bersama Ustaz Abu Hamzah dengan tema membimbing buah hati menggapai ridho ilahi, bisa untuk terlaksana di waktu-waktu yang akan datang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kami dari panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini dengan baik. Dan kami pun memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. untuk melengkapi acara yang setelahnya, maka kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Kelurahan Kumilir yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Irma. Semoga Allah melindungi dan menjaga beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Al Mukarram Bapak Abdul Muhdi dari Kebumen, yang kami hormati seluruh pengurus Al-Jihad, dan yang kami hormati, kami muliakan seluruh jamaah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sampai saat ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat dapat melangkahkan kaki di Masjid Al-Jihad ini dalam rangka thalabul ilmi. Bapak-bapak yang kami hormati, perkenankanlah kami atas nama pemerintahan Kerajaan Kumilir, dalam hal ini kami mewakili Bapak Lurah karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang ada acara yang sama, yaitu pada hari ini berada di Gadri Pendopo Kabupaten Cilacap dalam rangka silaturahmi bersama-sama dengan pengurus LKM PNPM. Untuk itu beliau mengaturkan kepada seluruh jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, kami sungguh berbahagia sekali atas kehadiran jamaah Al-Jihad di sini, di Kelurahan Kumilir ini, yang selama ini memang terjalin baik dengan pemerintah Kelurahan Kumilir utamanya. Kami atas nama pemerintah Kelurahan Kumilir sangat-sangat berterima kasih kepada pengurus maupun jamaah yang selama ini memang sinergis antara pengurus masjid, jamaah kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kelurahan Kumilir. Mudah-mudahan hal ini akan terjalin terus. Kita senantiasa menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basariyah di Kelurahan Kumilir ini. Dan mudah-mudahan senantiasa jamaah semuanya akan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah serta inayah serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang kami hormati, kami dari Bapak Lurah Kumilir tidak banyak disampaikan pesan-pesan, hanya itu saja. Saya hanya mengucapkan sungguh sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Al-Jihad yang sudah berkiprah banyak terhadap pemerintah Kelurahan Kumilir maupun masyarakat Kelurahan Kumilir. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Irma yang telah mewakili untuk memberikan sambutan dari Bapak Lurah, Bapak Kepala Kelurahan Kumilir. Dan ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum bersama kita mendengarkan pelajaran dari Ustaz Al-Mu'ti, ada baiknya kalau kita mengetahui agenda pada siang hari ini, insyaallah beberapa saat yang akan datang kita akan mendengarkan fawaid yang dibawakan oleh pembicara dalam hal ini Ustaz Abdul Mu'ti sampai dengan menjelang waktu zuhur. Dan nanti sesi kedua insyaallah akan kita mulai langsung setelah salat zuhur. Demikian barakallahu fikum yang bisa kami sampaikan. Kembali kami ucapkan terima kasih atas segala pihak yang telah membantu sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita persilakan kepada Ustaz Abdul Mu'ti untuk memberikan fawaid dan nasihat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.